Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran wa ba'd. Ayuhal ikhwah, masyarakat talaba, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jal yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan. Semoga kita bukan tergolong orang-orang yang tertipu dengan dua nikmat yang baru saja kita sebutkan. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita yang kita sarikan, yang kita sadukan dari karya Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Al-Abdul Karim, yaitu tentang beberapa perkara yang menjadi penghalang bagi seorang ketika mencari ilmu, beberapa rintangan yang merintangi, yang menghalangi bagi para penuntut ilmu. Sudah berlalu poin yang pertama dari poin-poin yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah dalam kitabnya, di mana pada penjelasan sebelumnya al-a'iq al-awwal, rintangan atau penghalang yang pertama, talabul ilmi lighairi wajhillahi ta'ala, yang inti daripada pembahasan poin pertama adalah perihal meluruskan niat. Meluruskan niat meskipun banyak gangguan, banyak godaan, banyak rintangan, tetapi seorang terus memperbaharui, menjaga niatnya dalam hal mencari ilmu, mengamalkan dan mendakwahkan. Insya Allah sudah kita selesaikan ya. Masuk yang kedua. Baik. Qala rahimahullah al-a'iqu as-sani, rintangan yang kedua, tarkul amal. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh mu'allif adalah meninggalkan amalan, yaitu berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu atau tidak mengamalkan ilmu. Jadi betul-betul seorang dengan apa yang dia pelajari tidak digunakan, atau dengan apa yang dia pelajari berseberangan dengan apa yang dia pelajari. Orang mungkin akan mengatakan, saya tahu ini yang benar, ini yang betul, ini yang dibimbingkan para ulama, tetapi keadaan ya, kemudian posisi, nah, sehingga seorang berseberangan, ilmunya mengajak, menghantarkan dia misalnya ke arah ya, misalnya ke arah utara, dia berbalik ke arah selatan sana, atau memang betul-betul dianggurkan, sudah kayak gak kenal, dulu pernah nyantri, dulu pernah belajar, sama sekali dia tinggalkan. Tarkul amal. Kemudian mu'allif rahimahullah menukilkan beberapa ucapan salaf dan juga hadis Nabi SAW dalam bab ini. Qala rahimahullah wa qala Sufyan al-Thawri. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, berkata Sufyan al-Thawri rahimahullah, innama yuta'allamu al-ilmu liyuttaqallaha bih. Ilmu itu dipelajari, kata beliau rahimahullah, agar dengan ilmu tersebut seorang bisa takut kepada Allah, atau dengan kata lain dia bertakwa kepada Allah. Takwa sering disebutkan, sering disinggung, sering disampaikan, yaitu imtithalu awamirih wajtinabu nawahi, melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Jadi dengan ilmu seorang bisa bertakwa. Dengan ilmu dia beribadah, dengan ilmu dia beramal, dengan ilmu dia menjauhkan larangan, begitu. Jadi ilmu dipelajari bukan hanya untuk mau bergaya supaya dikatakan alim. Ilmu dipelajari bukan untuk pamer, ilmu dipelajari bukan untuk punya-punyaan, ilmu dipelajari bukan untuk merekomendasi diri, ilmu dipelajari bukan untuk mencari reputasi, kedudukan, jabatan, posisi, bukan, tetapi liyuttaqallaha bih, agar seorang dengan ilmu yang dia pelajari dia bertakwa kepada Allah. Kan ilmu itu nanti membahas misalnya al-awamir wan-nawahi, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, membahas masalah aqaid, keyakinan, dan seterusnya. Qala falghayatu, maka tujuan, man ta'allama al-ilma asy-syar'iyya, seorang yang mempelajari ilmu syar'i. Jadi puncak tujuan daripada seorang yang mempelajari ilmu syar'i ialah al-amalu bih, supaya dia beramal dengannya. Tujuan, ya. Misalnya orang mau nyantri, mau mondok, mau belajar, tujuannya apa? Apakah tujuannya ya supaya nimbrung saja, supaya diakui saja, supaya tidak dikucilkan, supaya menjadi satu komunitas, supaya diakui, tidak dikucilkan? Bukan itu. Ilmu dipelajari, kita duduk bermajelis dengan orang-orang yang mengajarkan kepada kita kebaikan untuk diamalkan, untuk beramal. Ya, beramal bisa kepada melakukan, mengerjakan, atau meninggalkan. Beramal itu bisa mengerjakan atau meninggalkan. Sebagaimana sunnah, ada sunnah itu apa? Fi'liyah, ada sunnatun tarkiyah. Ada bahasa sunnah kok ditinggalkan. Ya, ketika Nabi meninggalkan sesuatu maka sunnahnya ditinggalkan, kan begitu ya. Artinya kita meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi. Itu oleh para ulama disebut dengan sunnatun tarkiyah. Ajaran Nabi tapi mengajarkan untuk meninggalkan sesuatu, ya. Meninggalkan sesuatu. Kalau ajaran Nabi untuk berbuat namanya sunnatun fi'liyah. Demikian pula di samping yang pertama beramal dengannya, Yang kedua, al-ijtihadu fi tadbiqih. Berusaha. Namanya ijtihad itu kan mengandung usaha, upaya. Nah, orang itu ketika ada usaha, ada upaya, maka nampak. Nampak kesungguhannya, nampak buktinya, penerapannya. Barakallahu fikum, nampak bahwa dia berusaha. Nampak bahwa seorang itu ada usaha, ada upaya, ijtihad. Yajtahid. Al-ijtihadu fi tatbiqih. Yang kedua, bahwa ilmu dipelajari untuk seorang berusaha menerapkan ilmu yang dipelajarinya, diterapkan. Karena kalau berbuat itu bisa ada persentase, misalnya berbuat tapi tidak sungguh-sungguh, berbuat tapi kadang-kadang hanya ujung-ujungnya saja atau pinggiran-pinggiran saja. Tapi kalau seorang tatbik, menerapkan, berusaha bagaimana menerapkannya dalam keseharian. Apakah dalam berpakaian? Apakah dalam berpenampilan? Jadi istilahnya jangan setengah-setengah. Kadang kan orang, kenapa kok kamu berpenampilan, berpakaian seperti itu? Biar di sana senang, di sini senang, diterima di sana sini. Padahal pada kenyataannya, apa ini? Kadang orang malah nanggung. Kamu gimana ya tampilanmu ini? Kayak enggak umum. Sarungan juga tidak. Misalnya jubahan juga tidak, sirwalan juga tidak. Ini apa ini, kan begitu ya? Akhirnya kan orang kadang-kadang menanggung. Misalnya kita menggunakan baju berjubah begini, ya ada kejelasan. Pakai koko, sarung, kan ada kejelasan, kan begitu ya. Kadang nanggung-nanggung. Ya habis nanti kalau jubah dikatakan Wahabi, sarung dikatakan NU, kan begitu ya. Nah kalau kamu begitu dikatakan apa? Supaya tidak dikatakan apa-apa. Loh kok begitu, kan begitu ya. Nah, jadi inginnya seperti orang tidak pobi. Fabarakallahu fikum, ini juga penting bagi kita bahwa orang tua, kita kan dalam hidup itu, dalam berumah tangga, banyak saudara ya. Artinya dari kita pribadi, misalnya dari seorang ab, dari seorang ayah, mungkin ada pamannya, ada bibinya, dan seterusnya. Nah, anak-anak kita kan dikenalkan kepada saudara kita, ya tentunya berarti apakah dia paman atau bibi, atau ponakan kita berarti kan apa, sepupunya, dikenalkan. Nah biasa, kita dalam hidup belum tentu keluarga besar itu kemudian terus dikatakan semuanya memahami, ya, semuanya sefaham dengan kita. Bisa saja mereka ada yang ingin memadukan, bahasanya dunia akhirat dapat, ya, jabatan, sekolah tinggi, hidup dengan kemewahan. Pembicaraannya ini dan itu, yang ini anak saya sekolah jadi dokter lah, jadi insinyur, pekerjaan begini, misalnya gajinya per bulan demikian. Nah, anak kita kalau dengarkan, seolah-olah kadang minder. Ternyata yang minder bukan anak saja, kita sendiri juga minder, kan begitu ya. Kadang-kadang kita yang malah minder. Kita ajak bukan dalam rangka kemudian kita mau mengemis, kita ajak mereka, tapi untuk tadi menjalin, itu saudara kandung atau saudara kamu, itu saudara kalian, kan begitu ya. Diajak. Naam. Fabarakallahu fikum. Tanafus fi dunia. Tidaklah sesuatu yang masalah duniawi ini seorang terangkat, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Terlebih kalau ada nau saling menjatuhkan, ya, ingin menjadi orang yang sendirian, yang jaya, ini akan lebih cepat jatuhnya. Makanya seorang ketika dalam hidup lalu dibekali dengan agama itu, yang justru dengan ilmu, dengan keikhlasan, dengan seorang berilmu, dengan keikhlasan yang sudah kita sampaikan di awal, usaha kita menerapkan itu yang akan langgeng terus sampai akhirat insyaallah. Kelak di hari kiamat, itulah yang membela kita, itulah yang menjaga kita, itulah yang menutupi kita manakala kita dihadapkan di halayak ramai tanpa ada sehelai kain. Kalau hari ini barakallahu fikum, seorang mungkin dipandang, dihormati itu kadang-kadang dengan apa, pakaiannya. Ini pakaiannya begini, berarti fulan begini, kan begitu ya. Tapi di akhirat tidak ada sehelai kain pun. Terus apa yang melindungi, apa yang menutupi, apa yang menjaga, ya, ilmu dan amal tadi. Taib. Sehingga jangan kecil hati, ya. Jangan kecil hati. Andai kata mereka mendapatkan dunia, mereka berlomba-lomba dalam perkara dunia, jangan kecil hati. Nah, kita kembali bahwa tujuan dipelajari ilmu adalah yang kedua, al-ijtihadu fi tatbiqih. Seorang punya usaha upaya untuk menerapkannya. Menerapkannya. Wa hadha 'inda ulil albab. Dan yang semacam ini terdapat pada orang-orang yang mereka berakal. Artinya orang yang berakal, orang yang berakal manakala mencari ilmu, ya, untuk diamalkan, untuk diterapkan. Alladzina aradallahu bihim khaira fid dini wad dunya. Merekalah orang-orang yang Allah kehendaki. Merekalah orang-orang yang Allah kehendaki baginya, yaitu bagi mereka kebaikan dunia dan atau kebaikan agama dan kebaikan dunia. Itu orang-orang yang barakallahu fikum dalam mempelajari ilmu untuk diamalkan, untuk diterapkan, itulah orang-orang yang barakallahu fikum Allah kehendaki kebaikan, baik dalam hak agama maupun dalam perkara dunia. Wa maqulatu Sufyan, maqulatu Sufyan, adapun ucapan Sufyan, yaitu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, inna ma yuta'allamul ilmu liyuttaqallaha bih, ilmu dipelajari agar dengannya seorang bisa bertakwa kepada Allah. Hadhihi unwanun, ini merupakan tanda-tanda. Tanda apa? Yang yajibu alla ya'zuba an basarin wa basiratin atau basirati tullabil ilmi. Ini tanda bahwa ilmu dipelajari agar orang bertakwa kepada Allah. Ini tanda. Pertanda bahwa wajib bagi seorang dengan tanda tadi, jangan sampai lolos darinya pandangan, penglihatan. Jangan sampai lolos darinya basirah, ilmu bagi seorang penuntut ilmu. Jangan sampai lolos yang semacam ini. Jangan sampai luput. Kamu belajar supaya apa? Ya, supaya orang tidak meremehkan saya. Supaya orang mengenali saya. Supaya orang tahu saya. Berarti kan luput darinya, lolos darinya. Dari apa? Dari mutiara yang diucapkan Sufyan ats-Tsauri, bahwa ilmu itu dipelajari bukan untuk mencari reputasi, bukan untuk mencari pengakuan, tetapi liyuttaqallaha bih. Dengan ilmu itu hendaknya seorang menjadi bertakwa kepada Allah. Wa hiya ma'khudun, atau wahiyya ma'khudatun min nususi asy-syari'ah al-mutahharah. Dan apa yang beliau ucapkan sesungguhnya diambil dari nas, yaitu dalil-dalil syar'i yang suci. Faqad akhrajahu atau akhraja Tirmidzi an Abi Barzah al-Aslami. Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih dari sahabat Abu Barzah al-Aslami. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki manusia tidak akan bergeser dari tempatnya pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dihadapkan, diajukan, ditanyakan kepada orang tadi tentang perkara berikut. An umrihi, pertama tentang umurnya. Fima afnahu, dalam hal apa dia habiskan umur. Umur itu kan semakin kita dikatakan bertambah umur ya. Misalnya dari mulai katanya dari 10 tahun menjadi terus sampai hari ini kita mungkin sudah ada yang 40, ada 50. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Umur kita semakin berkurang. Iya. Betul ya? 10 kali 10 tambah 10 berapa? 10 tambah 10 20 ya. Bertambah atau berkurang? Bingung ya matematikanya. Siapa guru matematikanya? Usia kita misalnya dari usia 10 tahun terus ketambahan 10 tahun, bertambah atau berkurang? Hah? Kalau matematikanya bertambah, tapi kesempatannya apa? Berkurang. Ya, misalnya tinggal tersisa berapa, kan begitunya. Semakin bertambah usianya kita, semakin berkurang. Artinya kesempatan kita dalam beramal. Andai kata kita mungkin jujur ya, misalnya menghitung ya, sekarang yang usianya sudah 40 atau 50, coba dihitung. Keseharian dipakai untuk belajar itu seberapa, untuk betul-betul menerapkan itu seberapa. Karena seperti yang dikenal bahwa para sahabat itu kadang-kadang kenapa kok mereka lama dalam mempelajari Quran? Sebagian dikatakan seperti Abdullah bin Umar min Abadillah. Itu kadang-kadang berhenti fokus dalam mempelajari Quran, kadang-kadang satu surat ya, kayak Al-Baqarah itu tahunan. Kan bisa program mondok misalnya 4 tahun selesai Quran, 30 juz kan begitu. Penghafalan. Itu tidak bermakna mereka dikatakan kok lemah, lambat, tidak. Karena mereka satu ayat per ayat, betul-betul mereka ingin apa? Mengamalkan dan menerapkannya. Kalau kita kan barakallahu fikum, ya, kita tidak mengatakan tidak penting, tidak perlu, karena anak-anak ya, usia-usia mereka sebelum tercabang pemikirannya, sebelum tercabang tanggung jawabnya, dibebani kepada menghafal, insya Allah akan lebih cepat. Tapi artinya bagi kita yang sudah faham dan ingin mendalami ilmu, ingin mendalami Quran, maka cermatilah. Seberapakah dari hafalan Quran yang kita hafal, kemudian kita mengamalkan dan menerapkannya. Baik. Qala, hadihi unwanun yajibu alla ya'zuba, au alla ya'zuba an basarin wa basirati tulabil ilm. Wahia ma'akhudatun min nususi syari'a al-mutahara, faqad akhraja Tirmidhi an Abi Barzah al-Aslami, qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an umrihi fi ma afna. Jadi kedua kaki Bani Adam kelak di hari kiamat tidak akan bergerak dari tempatnya sampai ditanya. Yang pertama tentang tadi umurnya. Umurnya dalam hal apa dia habiskan? Yang kedua wa an ilmih, dan tentang ilmu. Yang kedua ditanyakan tentang ilmu yang kamu pelajari. Kamu belajar ini, belajar itu. Fima fa'ala bih, dalam hal apa dia praktekkan? Dalam hal apa dia amalkan? Kemudian yang ketiga wa an malihi, dari harta yang dia miliki. Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh? Dari mana dia peroleh? Waktisabul mal, itu mencari harta, ya tentunya dari mananya? Itu kan juga bisa dengan prosesnya bagaimana. Kamu dapat uang, kamu dapat harta dari mana ini? Dan seorang kadang mendapatkan harta itu kan berbagai macam cara, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Akan ditanyakan. Qala wa fima anfaqahu, wa fima anfaqahu, dan dalam hal apa dibelanjakan harta tadi? Mendapatkannya ditanya, penggunaannya juga ditanya. Double ya. Caranya bagaimana mendapatkan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penggunaannya diperuntukkan untuk apa harta yang sudah dimiliki tadi? Qala wa an jismih, dan yang terakhir adalah tentang badan dia. Badan dia. Fima ablahu, dalam hal apa dia gunakan? Dia gunakan untuk perkara buruk, dia gunakan untuk kebaikan, dia gunakan untuk perkara yang bermanfaat, dia gunakan untuk perkara yang sia-sia. Faib, meskipun ya, seseorang dengan kemampuan-kemampuan yang terbatas kadang bisa menandingi yang lainnya dalam hal perbuatan. Misalnya dia punya badan fisiknya kuat, lalu dia curahkan, dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang berguna dalam perkara kebaikan, membantu orang lain. Kemudian kegiatan misalnya apa, pondok pesantren ya, dia gak bisa ngajar, gak bisa misalnya gitu, kemampuannya tidak ada, tapi dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, jisim dia, dia gunakan, dia habiskan. Nah, fabarakallahu fikum, dan bisa saja di situ manfaatnya lebih besar ya, ketimbang seorang yang kadang-kadang secara kapasitas keilmuan lebih dari dia atau lebih daripada orang tersebut. Qala wa akhraja al-khatibu nahwahu wa fihi, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib, Al-Khatib Al-Baghdadi, semisal wa fihi, yaitu dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, wa an ilmih, ditanyakan yang redaksinya kalau tadi pada riwayat yang pertama wa an ilmih fima fa'ala bih, ay wa an ilmihi madza amila fi, madza amila fi. Kalau di sini dalam riwayat yang lain an ilmihi, tentang ilmunya, tentang ilmunya. Madza amila bih, apa yang diamalkan, apa yang telah dilakukan, apa yang telah diterapkan, apa yang telah dipraktekkan dari ilmu yang dia pelajari. Di situ kan lebih apa? Lebih jeli lagi ya, lebih tegas lagi riwayat ini. Wa an ilmihi madza amila bih, apa yang telah dia perbuat? Apa yang telah dia perbuat? Wa fihi dan juga pada riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Khatib an Abi Darda radhiyallahu an annahu qal, beliau berkata, la takunu aliman hatta takunu atau hatta takuna muta'alliman, kamu tidak akan bisa sampai menjadi seorang yang alim seorang dikatakan tidak akan bisa menduduki, menempati posisi alim, menjadi seorang yang alim, hatta takuna muta'aliman, hingga kamu menjadi seorang pelajar dulu, pencari ilmu dulu. Kan gak mungkin misalnya dikatakan kok tiba-tiba kamu itu pengen jadi alim, pengen jadi apa misalnya, ya gampangnya diustadkan. Riwayatnya di mana, kamu belajar di mana, kan begitu ya. Sudah enggak usah tanya, yang penting saya mau ngajar, kan begitu ya. Yang penting saya mau ngajar. Yang penting saya minta diustadkan, kan begitu. Kata Abu Darda, la takunu aliman. Kamu tidak akan menjadi seorang alim, dan pengakuan kan tidak bisa diri sendiri ya. Ya kalau berkaitan dengan masalah-masalah barakallahu fikum tentang apa yang dia perbuat, ya tentunya kita tanyakan, kenapa kamu berbuat, harus ada pengakuan. Tetapi pengakuan bahwa seorang dikatakan alim tidak cukup dengan mengatakan saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah berbuat begini, saya sudah ini dan itu, tidak bisa. Nah, bahkan kadang-kadang muncul rekomendasi, saya direkomendasi bahwa misalnya saya orang yang mampu, saya orang yang pintar dan seterusnya. Sementara sering kita dengarkan ya, masyayikh ya, Syekh Robi, Syekh Ubaid, dulu semasa kita mungkin Syekh barakallahu fikum Syekh Mukbir rahimahullah, demikian pula mungkin Syekh Albani rahimahullah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas rahimahullah. Kalau merekomendasi, maka rekomendasi itu kadang-kadang kan sesuai dengan zahirnya. Yang justru yang bermanfaat, yang menjadi bukti seorang apakah dia baik, apakah tidak, apakah dia masih dalam kondisi istiqomah, apakah tidak, apa? Yang merekomendasi, ya amalan dia, kan begitu ya. Ya amalannya, apa fungsinya, apa manfaatnya. Kalau misalnya kita dikatakan kamu tidak tahu apa, bahwa nama saya itu disebut misalnya dalam biografinya Syekh Fulan, atau dulu saya dikatakan oleh Syekh Fulan bahwa siapa yang bersamanya maka ketahuilah bahwa di Ahlussunnah. Rekomendasi. Artinya kadang orang barakallahu fikum lebih mengedepankan rekomendasi. Baik. Nah, sekarang kalau bukti, kalau prakteknya, kalau amalannya tidak sesuai, kan sekarang banyak orang-orang yang mengaku saya muridnya Syekh Mukbil. Kadang-kadang kita malu. Apakah Syekh mengajarkan seperti yang sekarang kamu lakukan? Syekh dulu memerangi Hizbiyah. Memerangi apa? Hizbiyah. Lah kamu sekarang muamalnya dengan orang-orang Hizbi, kamu menjadi jubirnya, kamu berdakwah di bawah naungannya, kamu suka dengan hal-hal itu. Ya, kan sudah ada pilihan, kan begitu. Dan seterusnya, dan yang lainnya. Barakallahu fikum, maka malu ya. Kadang dipampang, fulan ada muhadharah murid Syekh Mukbil rahimahullah. Apakah seperti itu kita berharap agar orang tertarik karena kita menjadi murid beliau? Baik. Apakah seperti itu? Naam. Bahasanya bernaung di bawah jubah beliau. Makanya kadang orang ingin menggunakan jubah-jubah ilmu, yaitu jubah kebesaran masyayikh, tapi kadang kedodoran. Kedodoran bermakna ya enggak sepadan. Jubah masyayikh, jubah yang di situ ada keilmuan, ada ketakwaan, ada wara'. Kita pengin menggunakannya tetapi kita tidak mampu untuk menerapkannya. Berarti tambah kelihatan perbedaannya. Perbedaannya jubahnya bagus, tapi kamunya yang tidak sesuai, kan begitu. Qala la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kamu tidak akan menjadi orang alim sebelum kamu menjadi pelajar. Yang namanya pelajar sampai kemudian menjadi alim itu tahapan. Ada yang mengatakan yang nanti mungkin pada bab berikutnya, ayat ke-3, i'timad 'alal kutub dunal ulama, pada perintangan yang ketiga yaitu bersandar hanya kepada kitab dan tidak duduk dengan ulama. Artinya di zaman sekarang kan ada guru yang luar biasa, tahu? Mbah Google ya. Katanya Mbah Google apa saja tanya, dijawab kan. Enggak tahu jawabannya kayak apa kan gitu. Nah, akhirnya kalau belajar ya mungkin dengan HP itu kan bisa sambil ngopi, enggak ada yang ngingatkan ya. Enggak ada yang negur, dengan model apapun silakan kan begitu. Sementara seorang alim itu masa proses belajarnya itu kan berat. Duduk waktunya kadang dibatasi, kadang harus mengikuti bagaimana istilahnya kemauan guru ya. Karena mungkin gurunya dia kesempatannya sebentar ya. Sahabat seperti Abu Hurairah itu kan menunggu di depan pintu Nabi ya. Jadi ditunggu ilmu itu sampai kemudian barakallahu fikum Nabi keluar, baru di situ para sahabat yang dikatakan ashabu suhbah, mereka-mereka yang tinggal di masjid, tujuan dan maksudnya supaya sering ketemu Nabi dan menanyakan perihal. Karenanya Abu Hurairah menjadi orang yang terbanyak dalam menghafal hadis, sampai harus merelakan diri tidur di tempat yang tidak nyaman, bahkan kadang harus menahan lapar dan berbagai macam risiko. Baik, kadang bermajelis menghadapi teman-temannya yang macam-macam kan begitu ya. Yang ini membuli, yang ini demikian, ini terus dia sabari. Baik. Sampai kemudian dia menjadi alim. Dalam belajar membutuhkan misalnya harus nulis misalnya gitu. Harus menghafal, harus mengingat, harus murojaah, iya. Harus mengoreksi. Tahapan-tahapan cukup banyak. Kemudian memastikan, ya, ada sebagian sahabat untuk memastikan kebenaran sebuah berita, itu modal besar dia keluarkan. Dipersiapkan kendaraan menuju perjalanan 1 bulan. Ya. Taib, untuk mengejar suatu ilmu tentang memastikan apakah betul-betul si fulan ya, yang ada di negeri fulani, seorang yang menjadi penyampai tentang berita Nabi itu berita sesuai dengan apa yang saya terima. Dipastikan. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ya, di masanya Abdurrazzaq As-San'ani, itu dikhabarkan pergi ke Mekah. Nah, kata Imam Ahmad atau orang lain mengatakan, itu ada Imam Abdurrazzaq, ya, kamu tinggal mungkin berguru beberapa waktu saya, waktu-waktu sholat, habis sholat, ya, atau saat rileks, saat istirahat, bisa duduk. Kata Imam Ahmad, tidak, saya ingin ke Yaman. Imam Ahmad kan di Baghdad. Saya ingin ke Yaman untuk berguru. Kan begitu ya. Artinya apa? Betul-betul seorang murid, seorang pelajar bukan hanya sekedar untuk mentransfer ilmu. Guru itu ilmunya banyak. Akan saya curi waktunya, kapan ada saya ambil. Kan begitu ya. Bukan demikian. Tetapi betul-betul duduk bersila, ingin belajar. Supaya tadi tahapan-tahapan sampai satu saat menjadi alim. Ibnu Abbas, ya, ketika masih bocah, mengajak para pemuda, ayo kita datangi para sahabat-sahabat yang senior. Bahkan sahabat-sahabat yang lain, kamu itu sepupunya Nabi. Kalau kamu berkehendak untuk kami datang, kami akan datang. Ya. Kata Ibnu Abbas tidak. Diketuk pintu per pintu untuk menanyakan tentang apa yang disampaikan Nabi SAW. Sebagian mungkin mengatakan, oh masih banyak orang-orang yang senior, masih banyak orang-orang yang memegang ilmu. Kita misalnya biasa-biasa saja lah, gak usah terlalu apa, terlalu serius, terlalu rajin. Kan masih banyak, ustadz masih banyak, pengajar masih banyak, gak kekurangan, kan begitu. Nyantai saja. Subhanallah, lihat bagaimana mulai beranjak kepada usia-usia berikutnya, di masa-masa yang masih bujang, masih muda, diajak oleh Umar bin Khattab duduk di majlisnya orang-orang senior. Ya. Kadang-kadang kan kita misalnya ada majlis orang-orang tua, kok tiba-tiba ada anak muda yang di situ, kan kadang, loh kamu kok di sini, ngapa, kan begitu. Justru Umar membawa Ibnu Abbas tadi. Baik, karena kedudukannya, karena kemampuannya. Nah, qala wala takunu bil ilmi aliman, dan kamu tidak akan menjadi seorang alim dengan ilmu yang kamu pelajari. Jadi ternyata alim itu bukan hanya kapasitasnya menguasai dalam semua bidang cabang ilmu, ya bahasa Arab misalnya mumpuni, dalam fikihnya mumpuni, ibaratnya apa bahasanya, melotok kayak rambutan itu enggak susah-susah ya. Jadi encer banget dalam mungkin bahasa Arab. Apa saja kamu tanyakan, dia kayak si Bawai, kan begitu ya. Kayak Ibnu Hisyam ya. Atau kayak Ibnu Aqil, kan begitu ya. Dalam fikihnya dia kayak siapa, mungkin Imam Ahmad atau Imam Syafi'i. Dalam akidahnya dia kayak Syekhul Islam dan seterusnya. Dia mumpuni dalam ilmu penguasaan. Qala wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmu yang ada padamu, kamu tidak akan langsung dikatakan, tidak otomatis menjadi alim. Tadi kan apa prosesnya? Kamu tidak dikatakan alim sebelum menjadi pelajar dulu, ya. Tingkatan anak tangga kan dari kecil terus naik. Makanya Rasul memisalkan seperti rembulan, tahapan dari mulai apa? Dari mulai yang dikatakan hilal sampai penuh cahayanya, ya, sampai membesar, membesar, membesar. Tahapan ilmu itu sedikit, sedikit. Sehingga kadang orang ketika ditanya tentang sesuatu yang berkaitan apakah masalah akidah, masalah fikih, dia teringat maklumat yang pernah dia belajar mungkin 30 tahun yang lalu, ya. Lahir tahun berapa? 2010. Nah, kan begitu ya, 2010. Misalnya ada orang yang ngajari 30 tahun yang lalu misalnya dia pernah belajar, berarti kan bapak ibunya juga belum menikah, kan gitu ya. Iya. Artinya apa? Seorang maklumat yang ada, pengetahuan yang ada itu bukan kemudian instan. Ditanya suatu, sebentar tak mampir ke toko itu, ya kalau misalnya mau cari kopi, mau apa gitu yang sasetan, 3-in-1, ya monggo, kan begitu ya. Tapi ilmu bukan seperti itu, dipelajari. Dipelajari, diamalkan, diterapkan, terus menjadi kuat. Ya, ya mohon maaf, kadang-kadang kita ini sudah sekian tahun lamanya, kadang-kadang berkaitan dengan membaca Quran saja, masih seperti itu, tidak ada perubahan, kan begitu ya. Ya ilmu begitu-begitu saja. Kayaknya senang yang pancet-pancet saja, kan begitu ya. Yang wajar-wajar saja, yang biasa-biasa saja. Tidak, masing-masing kita berusaha. Masing-masing kita berusaha. Naam. Qala wala takunu bil ilmi aliman, dan dengan ilmu tidak otomatis tercipta, ya, kamu kan dengan belajar menguasai ini itu tadi katanya sudah jadi alim. Belum tentu dengan ilmu yang dikarungi, dengan ilmu yang dikuasai terus otomatis jadi alim. Hatta takuna bihi amilan, sampai hingga dengan ilmu yang sudah dipelajari tadi amilan, yaitu dipraktekkan, diterapkan, diamalkan, ya, diamalkan. Dan barakallahu fikum, walaupun orang mungkin mengatakan, oh si fulan itu alim, si fulan itu masya Allah, ya, kalau misalnya apa menjabarkan suatu itu sangat sistematis, sangat masuk akal, sangat begini, sangat begitu, ratukan bagus, alim ilmunya. Walaupun orang mengatakan si fulan alim, yaitu menguasai ilmu, tapi tidak akan dikatakan sebagai alim yang hakiki sampai dia mengamalkan. Oh, iya ternyata saya lihat kok kemarin ngajar begini, kok dia begini. Kemarin mengatakan ini gak boleh, kok demikian, kan begitu ya. Nah, itu riwayat dari Abu Darda. Dan Umur Darda juga diriwayatkan pernah menanya kepada seorang, hal amilt, kamu berilmu, apakah kamu terapkan? Kata si fulan yang ditanya oleh Umur Darda itu, tidak, saya tidak menerapkan. Maka dinasihati, diingatkan oleh Umur Darda, sama dengan apa yang dikatakan oleh suaminya Abu Darda, bahwa seorang tidak dikatakan alim sampai dia menjadi pelajar dulu, murid dulu, belajar sampai menguasai ilmu. Dan itu tidak otomatis, ilmu yang dipelajari tidak akan menjadi otomatis seorang menjadi alim sampai dia mengamalkan. Karena kalau sekedar barakallahu fikum, profesi, kedudukan, reputasi, seorang dikatakan alim hanya kapasitas, kemampuan, masya Allah ya, mungkin akan diborong oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang zaki, orang-orang yang hafalannya bagus ya, dimasuki suatu cepat ya. Ada orang mengistilahkan, karena encernya dalam menghafal, kalau membaca saat kelebat begini langsung semua itu terekam ya. Ya ada seperti itu dulu ya, masa-masanya hajuri, fitnah hajuri ya. Saya juga sempat duduk dalam majlisnya itu, mereka kagum ya, kagum dengan tadi. Hajuri kan kalau misalnya mau ngajar kadang persiapan, jadi kitab-kitab yang jadi dulu kan kelebatan-kelebatan dia masuk. Akhirnya ketika ngajar kesana kemari, semua yang ada pada kelebatan dikeluarkan dan tidak tahu apa yang diomongkan, seperti orang mengigau ya. Kayaknya bingung murid, ini ngajar apa ya? Tapi seolah-olah, masya Allah kan begitu. Dia ingin mungkin terobsesi dengan Bukhari ya. Bukhari lain, Bukhari dengan hafalannya yang kuat, tapi juga dalam perkara fikihnya, buktinya dalam Sahih Bukhari. Untuk perhatikan kalau membaca Sahih Bukhari, babnya, judulnya itu termasuk fikihnya beliau. Satu hadis diurai, kadang-kadang dipotong-potong, dipenggal-penggal untuk mengambil sebuah istimbat. Ya kita mungkin membaca hadis bingung, ini kira-kira untuk apa ya gitu ya, untuk apa kan begitu, dalilnya ditempatkan dalam hal apa. Naam. Baik. Qala wa fihi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib, wa fihi kembali kepada Al-Khatib, an Ali radhiyallahu an, an Ali radhiyallahu an. Atau sebelum kita melanjutkan atsar Ali ini, sehingga bisa jadi dua orang ya, dua orang yang sama-sama mondok, sama-sama nyantri, bareng, teman akrab, sampai besar, satu menjadi alim, satu berhenti di tempat ya. Apa? Tadi kesungguhannya. Kesungguhannya. Berlomba-lombanya tadi. Mungkin kemampuannya sama, tidak jauh berbeda. Bahkan mungkin temannya yang sekarang, masya Allah, berikan taufik, bisa jadi biasa-biasa saja. Dan ini kadang-kadang kita jumpai ya. Dulu kadang kita punya santri, ketika kita menguji, masya Allah, jauh. Ya, ini kok kemampuannya, secara kemampuan itu tertinggal dari teman-temannya. Subhanallah, Allah berikan kemanfaatan. Pulang ke kampung, bantu di pondok orang tuanya, menjadi seorang anak, berkeluarga, bisa membimbing keluarganya, bisa berdakwah di mana-mana. Buat teman-temannya yang dulu, masya Allah, Kadang-kadang bingung kalau menyelenggarakan ujian. Enggak pernah masuk, tapi kalau ujian ranking 1. Ya, paham? Karena kecerdasannya. Sehingga kadang-kadang pondok mengolah sistem. Jadi termasuk persyaratan ujian, nilai rapot dalam perkara apa? Absensi. Ya, mungkin sekian persen baru boleh ikut. Kalau sampai enggak masuk, sekian hari dengan berbagai macam izin, ada yang sakit, ada yang ini. Kalau sampai mencapai sekian persennya dari jumlah hari aktif, maka tidak boleh ikut ujian. Karena kadang-kadang diambil ya, diambil oleh anak-anak yang pintar-pintar tadi. Kadang-kadang kita bingung ya, memberikan rapor ini anak gak pernah masuk tapi ikut ujian ranking 1 kan begitu ya. Dari mana dia belajarnya? Ya, dari mana dia belajarnya? Nah ini yang Masya Allah jungkir balik malam sampai kadang-kadang begadang. Ya begitu saja nilainya, gak nambah-nambah. Tapi subhanallah berikan manfaat yang lebih ya. Makanya di sini jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Naam. Fa barakallahu fikum, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Berantusiaslah kepada hal yang memberi manfaat. Ya, tentunya kemanfaatan datangnya dari Allah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Banyak-banyak berdoa, minta tolong. Wala ta'jazan, dan kamu jangan putus asa, jangan kecil hati, jangan malas ya. Jangan mengatakan lu nanti gimana, nanti begini dan itu. Baik. Wa fihi an Ali radhiyallahu anhu annahu qala. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan hatafal ilmu, hatafal ilmu. Ilmu itu apa ya? Memanggil, menyeru. Hatafa al-ilmu, ilmu itu memanggil, menyeru. Menyeru kepada apa? Bil amal, menyeru untuk berbuat. Andai kata kita faham, dan harusnya faham, atau andai kata kita itu menyadari dengan sungguhnya, ilmu yang kita pelajari pada hakikatnya, setiap ilmu yang dia pelajari itu bicara. Dia ngomong, apa? Amalkanlah, berbuatlah. Kalau kepada larangan tinggalkanlah, kan begitu ya? Difahami tidak? Ilmu kalau dipelajari kan begitu ya. Makanya kadang orang misalnya pas baca begini kok dalam perbuatannya berbeda. Allah, ini kan sudah 20 tahun yang lalu saya baca. Kok seperti baru ya? Padahal ilmu itu dari dulu menyeru, mengajak. Kemana saya selama ini dengan ajakan dan panggilan tadi? Ya. Nah, dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu menyeru, mengajak untuk dilakukan, diamalkan, untuk berbuat. Fa in ajabahu, kalau kemudian seorang barakallahu fikum mengamalkannya, menerapkannya, dikabulkan kan begitu ya? Ajabahu berarti diamalkan. Ilmu memanggil, amalkan. Dan ternyata dia beramal, berarti kan dikabulkan, diijabahkan, disetujui. Kalau kemudian fa'in ajabahu, kalau dia kabulkan, berarti dia amalkan, maka ilmu itu ada pada dia. Ya, walaupun sedikit, tapi nyantol, nempel, lengket. Masya Allah, kamu kok masih ingat? Kamu kok gak ada perubahan dengan ilmu yang dulu pernah diajarkan seperti itu? Kamu tidak berubah, tetap dalam pendirianmu. Kan kita dulu sama-sama. Saya berubah, kamu kok tidak? Fa in ajabahu, berarti tetap ada pada dia. Dia kokoh, dia kuat. Qala wa illar tahal. Dan jika dia tidak mau mengamalkan, ilmu tadi pergi, menjauh. Iya. Iya, saya tahu. Dulu sama-sama belajar ini, tapi saya tidak mengamalkannya sehingga saya lupa. Saya enggak ingat. Kamu kok masih ingat seperti itu? Kan begitu ya? Fa in ajabahu, kalau dia kabulkan permohonan, permintaan ilmu tadi, maka akan tetap ada pada dia. Dan itu ada pada keseharian kita ya. Kadang-kadang kita diajarkan, misalnya kayak azkar ya. Azkar akibatus salawat al-khams, zikir misalnya habis salat ya, zikir habis salat, atau zikir-zikir dalam salat. Kan banyak pengajaran-pengajaran. Kalau tidak pernah dibaca, artinya tidak pernah diterapkan, ya akan hilang. Akan hilang. Akan hilang, akan pergi. Wa illa irtahal. Wa illa irtahal. Maka dia akan pergi. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa riwayat ini dari Abil Faraj Abdul Wahab Ibn Abdul Aziz atau bin Abdul Aziz. Al-Khatib Al-Baghdadi mengeluarkan riwayat Ali bin Abi Thalib dari jalan Abil Faraj Abdul Wahab Ibn Abdul Aziz atau bin Abdul Aziz. Kata Abul Faraj Abdul Wahab bin Abdul Aziz, sami'tu abi. Kata Abdul Wahab tadi, aku mendengarkan dari ayahku, sami'tu abi. Kemudian ayahnya mengatakan, qala sami'tu abi. Sudah dua ya. Berarti anak dari bapak. Kemudian ke yang atas, berarti kan kakeknya ya. Abdul Wahab dari kakeknya. Kemudian yang berikutnya, qala sami'tu abi. Si kakek tadi, kakeknya Abdul Wahab, dari ayahku, berarti kan kakek-kakeknya, sampai yang kesembilan. Qala sami'tu aliyya radhiyallahu anhu qal, aku mendengarkan Ali berkata, kata para ulama dalam mensyarah ini bahwa, lihatlah sebuah keluarga menukil dari ayahnya terus, berarti kan apa, silsilah ilmu keluarga yang di situ menukil ilmu dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ilmu tidak terlupakan. Ajabahu, kapan? Ketika diamalkan, ya, tidak lupa. Jangan sampai mengatakan, iya, abiku ngajarkan, tapi saya lupa semua, kan begitu. Abiku itu ustaz, tapi saya itu jelek-jelek, ini anaknya ustaz loh, kan begitu. Kamu jangan macam-macam dengan saya. Saya itu walaupun gak ikut abi, tapi saya ini anaknya. Loh, kalau emang anaknya kenapa? Wong anaknya nabi saja seperti itu. Kan tidak diakui sebagai apa? Tidak diakui sebagai seorang yang dikatakan hamba soleh, kan begitu. Baik. Jadi, kedudukan orang tua, profesi orang tua tidak mewariskan, ilmu tidak diwariskan, para anbiya tidak mewariskan. Jangan mengatakan saya itu anaknya atau keturunan nabi, sehingga kamu jangan merendahkan kedudukan saya. Kalau bertentangan dengan apa yang diajarkan nabi, kenapa seorang tidak boleh mengkritisi? Iya. Taib. Qala wa an Al-Fudail, anil Fudail ibn Iyad, annahu qal. Dari Fudail ibn Iyad, beliau berkata, la yazalu al-alimu jahilan. Seorang alim tetap dikatakan sebagai seorang yang jahil. Alim artinya orang yang tahu, orang yang menguasai sekian banyak maklumat, dia masih tetap gelarnya itu jahil. Kamu jahil. Saya sudah belajar sekian tahun, kok mondok sekian tahun, tetap dikatakan kamu jahil. Jahil bima alima. Dia jahil dengan apa yang dia pelajari, dia jahil dengan apa yang dia kuasai. Wala hatta ya'mala bih, hingga dia mengamalkan dengan apa yang dia pelajari tadi. Fa idza amila bihi kana aliman, kalau kemudian dia mengamalkan, menerapkan, mempraktekkan dengan apa yang dia pelajari, menjadilah dia sebagai seorang alim. Wa yaqulu Hubayb ibn Hujr, kana yuqal, dan berkata Hubayb ibn Hujr, dikatakan, ma ahsanal imana bi zinatil ilmi, betapa indahnya iman kalau dihiasi dengan ilmu. Artinya keimanan seorang itu akan semakin nampak indah, nampak bagus, nampak mulia ketika dihiasi dengan ilmu. Wa ahsana wa ma ahsana al-ilma bi zinatil amal, dan betapa bagusnya amal atau betapa bagusnya ilmu seorang jika dihiasi dengan amalan. Wa ma ahsanal amala bi zinatir rifq, dan betapa indah dan bagusnya amal seorang jika dihiasi dengan kelembutan. Wa ma udhifu syai'un ila syai'in, tidak ada sesuatu yang ditambahkan kepada sesuatu. Azyana minal ilmi ila hilmin, ketimbang tambahan yang ada pada ilmu kepada perkara kelembutan. Yaitu tidak ada sesuatu yang lebih indah ketika ditambahkan ketimbang ditambahkannya ilmu dengan tambahan kelembutan. Ilmu dengan kelembutan, demikian pula amal dengan kelembutan, itu akan semakin menambah keindahan. Misalnya orang ilmu, berilmu, dia beramal, tapi sangar, memvonis, menjelekkan, mengatakan misalnya, alah kamu tuh apa, enggak level saya, misalnya kan begitu ya, merendahkan, tidak menganggap, dan seterusnya. Dalam muamalah mungkin kasar, jelek, tidak menghargai. Makanya dikatakan pemuda, pemuda-pemuda itu kan tumbuh dalam kondisi membutuhkan pantauan, membutuhkan naungan. Ya kadang-kadang kalau salah masih wajar, anak-anak pemuda mengikuti masa mudanya, diarahkan, ya, dibimbing, bukan kemudian dijatuhkan, ya, direndahkan, kamu masih bocah, kamu bukan level saya, dan seterusnya. Lah kalau seperti itu, apakah Anda akan berjalan sendiri? Kan begitu ya? Apakah akan berjalan sendiri? Nah, kita tidak mungkin ketika terlebih ya membuat atau menjalankan kegiatan seperti ma'had atau pendidikan kemudian seorang berjalan sendirian. Mesti membutuhkan sekian banyak orang-orang yang membantu. Apakah posisinya mengajar, kemudian membantu dalam hal sarana-prasarana, ataukah ide-ide dan seterusnya, bukan menjadi seorang sendirian berjalan tanpa ada yang lain. Kemudian dia mungkin merendahkannya, kemudian menganggapnya tidak ada apa-apanya yang lain. Walaupun anak-anak, barakallahu fikum, tetap mereka adalah orang-orang yang kemudian membantu kita. Taib. Summa qala rahimahullah, wal amalu bil ilmi, dan mengamalkan dengan ilmu, mad'atun li hifdzih wa tsabatih. Ilmu ketika di atau amal, beramal dengan ilmu, maka semua tadi sebagai pendorong untuk menjaganya, untuk menjaga ilmu, menghafal ilmu itu dengan cara diamalkan juga, wasabati, dan mengokohkannya. Kama anna adama al-amal, sebagaimana ketika ilmu tidak diamalkan, mad'atun li dhaya'il ilmi wa nisyanih, akan mendorong untuk dilalaikan, tersia-siakan ilmu dan juga dilupakannya. Walidzalika qala Syafi'i rahimahullah, karena itu Imam Syafi'i mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Kata Imam Syafi'i, kami dahulu meminta bantuan bagaimana untuk menghafal hadis, satu hadis dihafal, bil amali bih, dengan cara mengamalkannya. Wa kunna nasta'inu ala talabihi bis saum, dan kami meminta bantuan untuk mencarinya, mencari ilmu, menghafal, menguasai, mempelajari itu dengan berpuasa. Ya, imma memang puasa yang warid, artinya seperti Senin, Kamis, atau Ayyamul Bid, atau puasa Daud, atau kadang dengan apa? Dengan menahan lapar. Barakallahu fikum. Wa qala ats-Tsauri rahimahullah, qila li ba'dil hukama, dikatakan kepada sebagian orang-orang yang ahli hikmah, malakum atlubun nasi lil ilmi, dikatakan kenapa kalian adalah seorang yang menjadi orang yang dikatakan paling dicari. Kamu kok orang yang paling dicari, dikangani oleh sekian banyak manusia dalam masalah ilmu. Kenapa kamu itu? Kok semua orang tanya, kamu dikangani, kamu ditanya, oleh sekian banyak manusia dalam perkara ilmu. Qala li anna a'malun nasibih. Karena kami kata Thawri mendudukkan manusia, memperlakukan manusia juga dengan ilmu, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan jabatan, bukan dengan apapun, tapi kami dudukkan dengan ilmu juga. Kami dudukkan mereka dengan ilmu. Ya, ilmu tentunya mengajarkan kepada sekian banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara muamalah. Wadiddu dzalik, dan lawan daripada itu, yadhhabu bil ilmi yurithun nisyan. Dan lawan daripada itu ialah hilangnya ilmu akan mewariskan lupa. Qala Abdullah ibn Mas'ud, berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la'ahsibu al-abda yansal ilma. Aku menganggap bahwa seorang hamba itu akan lupa dari ilmu yang dia pelajari. Kana ya'lamuhu, dulu dia mengetahuinya, dulu dia pernah mempelajarinya. Bil khati'ati ya'maluha, dengan kesalahan-kesalahan, dengan dosa yang dia perbuat, dengan dosa yang dia perbuat. Demikian wallahualam yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Kita skor sementara untuk salat zuhur. Ada kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.